بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بكل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في فصل الورع في حال التعلم إلى أن قال: ومن الورع الكامل أن يتخرز عن الشبع وكثرة النوم وكثرة الكلام فيما لا ينفع، ويحترز عن أكل طعام السوق إن أمكن، لأن طعام السوق أقرب إلى النجاسة والخيانة والخباثة، وأبعد عن ذكر الله وأقرب إلى الغفلة، ولأن أبصار الفقراء تقع عليه ولا يقدرون على الشراء منه فيتأذون بذلك فتذهب بركاته. Kita masih membahas tentang sifat wara' yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilim. Sebagaimana dijelaskan pada pelajaran yang lalu, bahwasanya sifat wara' itu harus dimiliki oleh seorang talibul ilim, dikarenakan ilmu yang dipelajari oleh talibul ilim itu merupakan sebuah ilmu yang berupa cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Sedangkan hubungannya antara kewaraan dengan ilmu adalah kalau dia sudah terbiasa wara, maka dia akan terbiasa pula untuk menjauhi segala macam maksiat, sehingga apa yang dia ketahui daripada ilmu agama itu tidak mudah dilupakan, tidak mudah diabaikan. Itu maksudnya. Sedangkan kalau seumpama dia tidak melakukan wara' dalam segala hal, walaupun di dalam hal-hal yang mubah, akan tapi dilarang untuk kita memperbanyak dalamnya, maka dia juga akan terbiasa nanti akan melakukan maksiat. Kalau sudah terbiasa dia akan melakukan maksiat, maka akan sulit untuk menjadi seorang yang alim, yang amil, yang manfaat dengan ilmunya itu. Oleh karena itu di sini dikatakan wa minal wara'il kamil an yataharraza 'anil syab'i, hendaknya dia itu tidak terlalu kenyang. Ini adalah sifat daripada seorang talibul ilim. Kenapa demikian? Kalau dia itu sudah terbiasa kenyang, maka dia akan terbiasa kalau enggak kenyang dia enggak berhenti makannya. Kalau suatu waktu yang namanya talibul ilim itu kan serba terbatas dan memang dibatasi. Kalau enggak dibatasi itu bukan thalibul ilm namanya. Tatkala dia sudah tidak terkendali dirinya untuk makan yang sedikit atau makan tidak sampai kenyang, suatu waktu dia belum kenyang, sementara nasi bagiannya atau makanan bagiannya sudah habis. Akhirnya untuk menggapai keinginannya, yaitu merasa kenyang dalam makannya, maka akhirnya dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Itu maksudnya di sini. Jadi kenapa kita harus warok di dalam makan dan tidur, padahal itu kan dibolehkan. Nah, itulah hubungannya. Kalau kita sudah terbiasa kenyang, maka nanti kita akan terbiasa kalau makan itu kalau enggak kenyang dia enggak akan berhenti. Nah, oleh karenanya banyak di antara ulama dahulu yang mereka itu ketika belajar mereka mujahadah di dalam makan mereka, di dalam tidur mereka. Di antaranya Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau itu ketika belajar di Mesir selama sekian tahun itu tidak pernah makan yang namanya daging. Seperti yang sekarang ini yang masih ada Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith, waktu beliau itu makan di Beido maupun di Rubat Tarim pada waktu itu beliau makan itu hanya air cuciannya beras loh. Itu yang dimakan oleh beliau. Sehingga tempat makan beliau itu mengkerucut jadi kecil. Kalau beliau itu makan lebih dari kebiasaannya, dia akan sakit perut sampai sekarang. Itu diantara mujahadah daripada mereka para ulama untuk mengendalikan diri. Jadi mujahadah itu artinya mengendalikan diri supaya tidak sampai ke batas yang tidak diinginkan oleh Nabi. Karena dalam makan itu kan Nabi SAW sudah memberikan kategori tertentu, kriteria tertentu bagi seorang mukmin yang seharusnya dilakukan. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, yakfi libni Adam lukaimat yukimna dhahrah. Sebenarnya cukup bagi seorang Bani Adam itu beberapa suapan nasi atau beberapa suapan makanan untuk menegakkan punggungnya itu sudah cukup, enggak perlu lebih dari itu. Fa in kana la budda, tapi kalau harus lebih, misalnya apa, hanya beberapa suapan saja enggak cukup, harus lebih daripada itu misalnya, maka kata Nabi SAW, fasulusun li tu'amih wasulusun li syarabih wasulusun li nafasih. Kalau harus lebih daripada sekedar makan saja untuk menunjang kehidupan, maka hendaknya dibagi tiga. Perut besar itu dibagi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minumnya, sepertiga lagi untuk nafasnya. Jangan lebih dari itu. Jadi artinya apa? Ya mungkin sepiring saja, jangan lebih. Sepiring bukan sepiring numpuk gitu, sepiring biasa saja gitu. Nah, dan dulu itu nggak ada makan tiga kali, nggak ada. Sekarang aja di Indonesia ada makan tiga kali. Nah, dulu zamannya Nabi, zamannya Tabiin, makan itu cuma dua kali. Yaitu makan di waktu pagi, paginya itu adalah antara jam 9 sampai jam 11 itu pagi. Nanti makan kedua itu adalah ketika mau maghrib. Nah itu. Udah gak ada makan lagi. Nah, tapi alhamdulillah kita makan tiga kali. Nah, oleh karena itu di sini kita tidak melarang. Tidak melarang yang namanya seorang thalibul ilm itu makan yang banyak, silahkan. Yang penting makanan itu halal. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak, itu saja. Kenapa demikian? Kalau orang itu makan banyak, maka nanti akan keluar dari perut yang besar itu uap. Terus naik menuju ke otak. Ketika sampai ke otak, maka dia itu akan kendor. Nah, kendornya itu jadi ngantuk. Gitu. Itu kalau kenyang. Nah, makanya kalau orang itu kenyang pasti ngantuk. Nggak ada dikatakan set anak ngantuk mau makan dulu ya gitu. Nah, itu tambah ngantuk malah gitu. Dan jadi orang kalau lapar, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, alju yurithu ilmad dagig. Orang yang lapar itu bisa membuahkan, menghasilkan ilmu yang sulit difahami, itu bisa difahami oleh orang yang lapar itu. Jadi di sini kita tidak melarang makan yang banyak, silahkan, yang penting jangan terlalu banyak. Karena apa? Segala sesuatu kalau mufrid itu tidak bagus. Segala sesuatu kalau sudah berlebihan tidak bagus. Apapun itu, makan berlebihan enggak baik. Secara kesehatan, secara agama, semuanya enggak baik. Minum berlebihan enggak baik. Olahraga berlebihan enggak baik. Tidur berlebihan enggak baik. Belajar pun berlebihan enggak baik. Jadi semuanya kalau sudah sampai ke batas enggak baik, berlebihan itu enggak baik semuanya itu. Jadi khairul umur ausatuha. Jadi sebaik-baik perkara itu dalam segala hal, Nabi SAW mengajar kepada kita supaya kita itu tidak berlebihan. Di dalam Al-Quran sebutkan kulu washrabu wala tusifu. Makanlah, minumlah, apa saja kau makan asalkan itu halal, tapi jangan berlebihan. Apakah makanan itu akan berbahaya kepada kesehatan kita? Selama tidak berlebihan enggak berbahaya. Selama tidak berlebihan enggak berbahaya. Nah, berlebihan itu tergantung kepada keperluan dan kebutuhan daripada fisik kita. Tentunya tidak sama antara makannya anak kecil dengan orang dewasa. Tentunya tidak sama antara makannya orang tua dengan orang yang masih muda. Tentunya tidak sama antara kebutuhan vitamin maupun makanan-makanan tertentu bagi mereka yang sudah mengidap penyakit tertentu. Maka di situ yang dibutuhkan saja. Nah, karena nggak mungkin kita itu tidak bisa makan garam terus. Apa sih ya? Kita membutuhkan garam. Kurang garam kita akan terkena penyakit tertentu. Atau kita tidak mau makan yang berlemak, nggak mungkin. Pasti kita membutuhkan yang berlemak, tapi jangan berlebihan dengan kadar kebutuhan tubuhnya itu. Nah, itulah maksudnya. Kulu washrabu wala tusrifu. Jadi bukan berarti ayat itu salah. Orang kena darah tinggi, katanya Allah dalam Al-Quran makan garam secukupnya. Ya kan? Ah, secukupnya ini bukan secukupnya orang semua. Secukupnya orang yang bersangkutan itu. Dia kena darah tinggi. Secukupnya itu berapa? Tanya. Nah gitu. Jangan berlebihan, jangan berlebihan itu tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kalau seumpama dia itu sama ratakan antara satu dan yang lainnya, lalu kenapa Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran laistawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna? Enggak sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Oh, berarti manusia itu berbeda-beda dong. Nah, maka itu pula dalam prinsip Allah Ta'ala menciptakan itu semuanya harus sesuai dengan porsinya. Jadi porsinya berapa itu. Nah, kalau berlebihan itu enggak baik. Nah, itu berkaitan dengan makanan. Atau kalian mau pakai cara tasawuf. Apa itu? Nah, mereka itu kalau makan sekali makan. Enggak dua kali, enggak tiga kali. Kan kita seakan-akan terikat dengan waktu. Terikat dengan jadwal dan menu. Gitu. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Kalau enggak makan pagi seakan-akan ada yang kurang. Kalau enggak makan siang seakan-akan ada yang kurang. Kalau enggak makan malam seakan-akan ada yang kurang. Ah, ini yang bikin kita itu jadi gampang terkena penyakit. Coba lihat di Arab sana. Mana ada makan pagi? Apalagi makan nasi. Mana ada? Mereka enggak makan nasi. Makan nasi itu mereka cuma siang hari. Pagi hari, malam hari makan roti. Nah, itu. Padahal nasi itu adalah kadar gulanya itu yang paling tinggi itu nasi. Makanya kan banyak orang kena kadar gulanya itu tinggi. Nah, itu kena itu. Makanya nasi. La firrus guwah wala filhin muruwah katanya. Di dalam nasi itu enggak ada kekuatan bikin lembek badan. Enggak kuat. harusnya makan roti. Nah, kalau pagi roti, malam roti, siang makan nasi. Tapi karena kita sudah terbiasa pagi nasi, siang nasi, malam nasi, ya sudah. Tapi udah itu tambah tidak ada olahraga, jadilah kita itu rentan sekali untuk kena penyakit, terutamanya gula darah itu. Nah, oleh karena itu coba lihat, sebaik-baik resep adalah resepnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallam bukan hanya menggeluti ilmu agama, Nabi Sallam dibekali oleh Allah Taala dengan ilmu semuanya. Sekarang itu kan ada ilmu umum, ilmu agama. Yang membeda-bedakan, yang mempeta-petakan itu kan mereka. Sebetulnya ilmunya itu adalah ilmunya Allah semuanya, bersumber daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ini kan masih diperdebatkan oleh orang-orang intelek mengenai ilmu agama ini termasuk dari hagel atau medan ilmu apa gitu. Nah, maka dikatakan bahwasanya ilmu agama itu bukan ilmu. Ilmu agama itu adalah pokok, haluan, dasar, bukan ilmu. Karena gak bisa dikembangkan, ini sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Gak bisa diotak-atik. Tapi kalau ilmu bisa berubah-berubah. Tapi kalau ilmu Nabi disyariatkan gak bisa berubah-berubah. Jadi sampai kapanpun ya seperti itu. Sekali haram, selamanya haram. Sekali halal, selamanya halal. Gitu. Jadi jangan diotak-atik. Nah, tapi kalau ilmu yang lainnya silakan, itu bisa berubah. Nah, tapi ilmunya Nabi itu pasti itu adalah ilmu yang paling tepat, tidak mungkin salah, akurat, relevan setiap zaman. Coba lihat, Nabi SAW 1400 tahun yang lalu memberikan kita resep untuk hidup sehat. Di mana resep itu diakui oleh seluruh dokter sepanjang masa. Apa itu? Ketika ceritanya, ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah dari seorang raja Mesir yang mengirimkan dua orang dokter ternama di Mesir untuk mengiringi dan menyertai Nabi SAW beserta sahabat-sahabatnya. Tapi herannya, dua dokter ternama itu selama dua bulan bahkan lebih itu bersama Nabi, tapi tidak ada yang sakit. Nabi sendiri tidak sakit, sahabat Nabi tidak sakit, dan bukan karena mereka tidak tahu dan tidak disosialisasikan sehingga mereka nggak tahu. Tahu, tapi memang tidak ada yang sakit. Diperiksa, diteliti, nggak ada yang sakit memang di Madinah itu. Sampai akhirnya setelah 3 bulan datang kepada Nabi, kepada Rasulullah, kalau engkau mengizinkan biarkan kami pulang ke rumah. Karena kami ini adalah seorang yang hampir katakan tidak ada istirahatnya dari saking banyaknya pasiennya di Mesir. Tapi di sini enggak berguna gitu. Lebih baik kami kembali ke negara kami untuk kami manfaatkan ilmu yang kami punya ini. Kata Nabi Muhammad, ya her kalau begitu aku izinkan. Tapi kemudian kedua dokter itu mengatakan, ya Rasulullah, sebelum aku pulang, izinkanlah kami untuk mengetahui apa sih resepnya. Kok bisa kalian itu, kaum muslimin itu dan sahabat-sahabatnya Nabi semuanya itu, kok gak sakit itu? Akhirnya Nabi SAW melantunkan sebuah sabda. Sabda yang menjadi sebuah konsep atau rumusan sehat, hidup sehat. Apa itu Nabi SAW bersabda? Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju fa idza akanna lam nashba. Kami ini adalah satu gaum yang kami tidak makan kecuali kalau sudah lapar. Dan kalau kami makan tidak sampai kenyang. Nah, kalau kalian bisa menerapkan yang semacam ini, sehat hidupnya. Kenapa? Semua asupan yang terasupkan dalam diri kita itu sesuai dengan konsumsinya, sesuai dengan asumsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau nggak sampai kenyang, kalau sudah sampai kenyang berarti ada keterlaluan, ada berlebihan di situ. Nah, itu yang jadi mudarat. Nah, tapi kalau sesuai dengan kebutuhan, kan yang namanya manusia itu membutuhkan vitamin D, vitamin A, vitamin B, vitamin C, semuanya. membutuhkan pada kolesterol, membutuhkan pada kadar gula, membutuhkan kalau ini kurang bahaya. Salah satu daripada bahan-bahan ini kurang, maka akan berbahaya pada diri kita. Nah, kalau kita makan tidak sampai kenyang, itu semuanya cukup dan tidak berlebihan. Tapi kalau kita makan sampai kenyang, itu berarti berlebihan, ada yang lebih di situ. Mungkin kolesterolnya lebih, atau mungkin kadar gulanya lebih, ataupun kadar asam uratnya lebih dan sebagainya, sehingga terjadilah gesekan di badan kita, kemudian jadi sebab penyakit itu. Nah, oleh karenanya itu resep yang paling canggih, yang paling akurat, yang paling relevan untuk diterapkan kalau kita mau hidup sehat. Nah, kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk supaya kita itu bergerak. Apa artinya bergerak? Olahraga. Nah, kita kan tidak, orang sekarang kan tidak kemana-mana pakai motor, pakai beca, pakai mobil, padahal dekat. Kenapa nggak jalan? Jalan. Kenapa? Di dalam sebuah kaidah sebutkan kullu dawa yusib wa yukhti illal mashi fa yusibu wa la yukhti. Semua obat itu yang kita minum itu bisa jadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, menjadi obat dari penyakitnya, bisa jadi tidak. Kalau seumpama enggak sesuai dan tidak dibutuhkan oleh barang kita, malah menjadi penyakit lagi. Nah, kecuali olahraga. Kalau olahraga itu pasti obat dan bukan sama sekali merupakan sebuah penyakit, gitu. Obat yang mancur itu adalah olahraga. Nah, kalian harus bergerak. Jadi sama seperti mobil itu, kalau mau dijalankan harus dipanaskan dahulu. Nah, gitu. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya makanan itu tidak dilarang kita mau makan seberapa banyak. Nah, kalau kaidah tasawuf mengatakan kul aklar rijal, kul aklar jamal, wa'mal amalar rijal. Kau makan silahkan, makan seperti makannya unta, tapi jangan lupa nanti kamu beramal seperti amalnya orang-orang besar. Seperti siapa? Sayyidina Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, Sahibul Syaib, yang di dadanya itu tertuliskan bigalami rabbani. Yang dilahirkan sudah seperti itu. Ada terbaca di situ kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dadanya. Dia muridnya Al-Habib Husain bin Syaubakar bin Salim. Nah, beliau ini seorang yang paling suka makan kurma. Sekali makan kurma itu sampai bijinya itu nutupi kaki. Jadi saking banyaknya gitu. Tapi setelah itu dihitung bijinya. Kalau dihitung ternyata 250, berarti dia harus sholat 250 rakaat. Itulah. Nah, Nabi Rasul kan bersabda, "Adzibu ta'amakum bidzikrillah." Hendaknya kalau kamu makan, maka hendaknya dicerna makanan kamu itu dengan cara apa? Dengan cara kamu berzikir pada Allah. Jadi mencerna makanan bukan dengan gura-gura, dengan olahraga, enggak. Berzikir pada Allah itu akan mencerna makanan sesuai dengan diharapkan dan sesuai dengan kesehatan. Nah, ini seperti Habib Muhammad ini. Nah, jadi beliau kalau sudah makan dihitung berapa bijinya, berapa biji. Kalau sudah 100, 100 rakaat, 200, 100 rakaat. Nah, kita begitu. Kita cuma satu aja, tapi mending masih daripada yang enggak. Gitu. Habis makan, alhamdulillah. Gitu. Saya mau makan, bismillah. Itu paling kita ingat itu. Bismillah, alhamdulillah. Nah, jadi, kenapa kita baca alhamdulillah? Supaya dikasih lagi sama orang yang ngasih. Gitu. Nah, supaya dia tahu kita bersyukur. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang baca alhamdulillahnya pun terpaksa. Jadi silahkan mau makan yang banyak silahkan, tapi jangan lupa dengan aturannya. Kenapa? Karena makan banyak itu bisa jadi bukan kamu yang makan, setan yang makan, atau kamu berdua yang makan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah sebelum makan baca bismillah. Itu berarti warok, berarti itu sesuai dengan aturan. sesuai dengan arahan Nabi SAW. Ya, mau makan, baca bismillah. Kemudian kalau kita makan, hendaknya kita makan yang di pinggir-pinggirnya, jangan di tengah-tengahnya. Mungkin itu adalah secara teoritis sangat-sangat bertolak belakangan. Kok, kenapa kok sampai di sampingnya? Kok diambil tengahnya? Karena bisa saya mengatakan, karena di tengah itu ada barokahnya. Loh, harusnya yang barokah yang kita ambil. Kok ambil di sampingnya sih? Ayo, siapa yang tahu? Karena bisa saya mengatakan, kalau makan itu ambil dari sampingnya, mulai dari pinggirnya dulu, jangan di tengahnya, karena di tengahnya ada barokahnya. Maka mungkin kan kita harusnya mengatakan, wah, ambil yang tengah aja sekalian, langsung to the point aja gitu. Ambil barokahnya langsung gitu. Nah, tidak demikian. Kenapa? Karena di tengah itu ada keberkahannya. Jadi maksudnya gimana? Allah Ta'ala menurunkan berkah itu dari tengah dulu, kemudian nyamping. Faham? Sehingga kalau kita makan pinggirnya semuanya, ada barokahnya. Kalau kita ambil tengahnya langsung, nah, barokahnya masuk kosong. Mau kemana? Yang di samping-samping nggak ada dapat deh, karena kamu yang telah mengambilnya di tengah itu. Itu loh maksudnya. Semuanya teoritis, sesuai dengan teori. Memang itu maksudnya. Jadi kenapa kita tidak boleh memulai makan dari tengahnya, tapi dari pinggirnya dahulu. Kemudian diantara sopan santunnya makan bagi talibul ilim yang harus diterapkan itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada anak tirinya, anak daripada Ummul Mukminin, Ummu Salamah, Amr. Galia Amr, kul bi bismillah wa kul mimma yalik. Hendaknya kamu makan itu jangan lupa baca bismillah. Karena bismillahirrahmanirrahim menjadikan makan itu barokah. Tahu kan barokah? Sedikit cukup. Nah, itu. Nah, tapi ada juga yang berpikir, wah, kalau baca bismillah sedikit cukup, ntar sisanya siapa makan gitu. Ada pula yang enggak mau baca bismillah. Kenapa? Karena supaya makannya banyak gitu. Jadi kalau makan bismillah sedikit nanti gitu makannya. Nah, kita sudah niat mau makan banyak gitu. Nah, jadi kalau makan itu disertai dengan bismillah itu barokah. Bisa dipraktekkan, bisa dicoba. Kau makan satu piring, baca bismillah. Udah itu dua piring yang baca bismillah, sama kenyangnya. Sama kenyangnya, coba. Kenapa? Karena kalau kamu enggak makan, kalau kamu makan enggak baca bismillah, itu setan ikut makan. Suatu waktu pernah Nabi SAW melihat ada satu orang yang makan dengan lahapnya. Dilihat oleh Nabi SAW. Tengah-tengah makan, akhirnya dia berhenti sejenak, dia tuh makan lagi, ketawa Nabi SAW. Tertawa sampai giginya tampak. Itu terbahaknya Nabi itu, kalau sudah giginya tampak itu terbahak, tertawa-tawa gitu. Dan gak pernah sampai seperti kalian, hahaha, gak pernah. Dan jadi cukup kalau tertawa yang keras Nabi SAW, kalau sudah kelihatan giginya itu tertawa yang keras. Ditanya oleh siapa kasih di Galia Sholat, kenapa kau tawa? Aku melihat orang itu sangat-sangat lucu. Kenapa? Tadi dia itu makannya itu enggak baca bismillah. Sehingga aku lihat setan itu makan bersamanya. Kemudian, akhirnya mungkin dia ingat. Lalu dia baca bismillah dari tengahnya. Kan sunnah kalau kita itu enggak baca bismillah dari awalnya, kita sunnah membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka aku lihat setan itu yang tadi ikut makan bersamanya itu memuntahkan lagi apa yang telah dimakannya. Nah, makanya Nabi SAW ketawa, kenapa ngelihat setan sengsara. Nah, kita juga seperti itu. Biarin setan itu sengsara. Biarin dia dengar. Biarin sengsara. Jangan kasih makan, jangan kasih pakaian. Cara gimana? Mau pakaian baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau makan baca bismillah, habis deh dia, enggak bisa tidur, enggak bisa makan, enggak bisa pakai pakaian. Telanjang akhirnya. Kenapa? Setiap kamu itu pasti punya setan. Setannya sama seperti nama kamu. Namanya mutmainna, setannya mutmainna juga. Ini ada malaikatnya, ada setannya. Nah, jadi jangan biarkan setan kamu itu gemuk. Pakai pakaian kamu juga dipakai. Ngapain? Mau? Rela? Makan, makanan kamu juga dimakan. Mau? Nah, malaikatnya baca bismillah. Tapi pula ada pula orang yang pelit. ada orang pelit. Dia kalau makan tuh nggak baca bismillah, baca bismillah, tapi dia memanggil seseorang yang bukan mahramnya nggak pakai jilbab. Kenapa maksudnya? Ah, supaya dia makan baca bismillah biar setan nggak ikut-ikut, nggak ikut nimbrung. Ah, sudah itu ada seorang perempuan, ada riwayat bukan sama perempuan dibawa, tapi dia bawa patung. Kenapa? Supaya malaikat nggak ikut makan juga. Jadi setan nggak ikut makan, malaikat juga nggak ikut makan. Nah, dengan cara seperti itu. Itu dari saking pelitnya. Nah, padahal Nabi SAW bersabda, Ta'amusnain, ta'am wahid, yakfilisnain. Ta'amusnain, yakfili arba. Ta'am arba, yakfili samania. Nah, jadi yang barokah itu adalah kalau kita itu makan itu berdua, tiga, berempat, dan seterusnya. Jadi seharusnya kalau makan itu bukan sepiring-sepiring, tapi satu nampan bersama-sama. Tapi di sini kan repot jadinya. Nanti kalau satu nampan bersama-sama di mana makannya gitu. Nah, tapi akhirnya kita satu piring gitu. Bukan karena takut sampai ketularan dan sebagainya, enggak. Nah, karena yang namanya penyakit itu Allah yang memberikan, bukanlah manusia yang menularkan ya. Nah, hanya kita minta pada Allah Ta'ala semoga kita termasuk yang benar-benar melaksanakan dan menerapkan tentang adab dan sunnah ketika kita makan maupun minum. Begitu pula sunnah-sunnah yang lainnya dimudahkan Allah Ta'ala, sehingga di dalam diri kita ada kemanfaatan yang kembali kepada diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua termasuk yang dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang selalu mengumpulkan kebaikan demi kebaikan dan jauh daripada segala macam kemaksiatan, sampai akhir umurnya dia mendapatkan puncak kenikmatan, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-hadini ya kunyatin salihah wa lamana salih al-fatihah.